إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak lupa kita mewasiatkan kepada diri kami pribadi kemudian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah agar senantiasa bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, melainkan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga tidak lupa kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semoga selawat ini sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, telah kita ketahui bersama bahwa di dalam diri manusia terdapat jasmani dan rohani atau juga disebut dengan jiwa dan raga. Dan telah kita saksikan di dunia nyata manusia berusaha keras untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan jasmani dan jiwanya atau raganya. Ketika mereka merasakan sakit, mereka minum obat, bahkan memilih obat yang sangat baik untuk dirinya agar kembali sehat. Bahkan juga terkadang mereka mendatangi dokter untuk diperiksakan jasmaninya atau raganya. Dan bahkan terkadang juga mereka disuntikkan cairan ke dalam tubuhnya agar semakin membaik jasmaninya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita sebesar itu perjuangan kita dalam mengobati kalbu kita atau jiwa kita atau rohani kita? Jika belum, maka marilah kita memperbaiki atau mengobati dan merawat hati kita, rohani kita, agar senantiasa terjauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena ketika telah meninggal kita, Allah tidak lagi menanyakan tentang jasmani kita. Yang Allah tanyakan adalah tentang hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat, yang mana harta benda tidak lagi bermanfaat, wala banun tidak pula bermanfaat anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang jernih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi bermanfaat tumpukan-tumpukan harta, tidak lagi bermanfaat anak-anak keturunan kita. Kapan itu? Ketika di yaumul qiyamah nanti. Di dunia ini memang kita masih bisa memanfaatkan harta kita, kita bisa memanfaatkan anak keturunan kita. Ketika kita dilanda permasalahan, problem, kita bisa menyelesaikannya dengan harta. Ketika kita punya permasalahan dengan orang lain, kita bisa memanfaatkan sanak famili kita, keluarga kita, untuk membantu kita. Namun di yaumul qiyamah, tidak ada sama sekali yang bermanfaat, harta maupun anak keturunan kita. Semua orang mengurus dirinya masing-masing. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya siap, qalbun salim, hatinya bersih, hatinya jernih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang adil terhadap diri kita sendiri. Kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, jasmani kita, tapi kita tidak boleh melupakan kesehatan rohani kita, kesehatan hati dan jiwa kita, karena itulah yang terpenting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada sebuah gumpalan yang kecil. "Idza salahat salahal jasadu kulluh," apabila gumpalan tersebut salahat, baik, maka seluruh jasad kita baik pula. "Wa idza fasadat," dan sebaliknya, apabila gumpalan tersebut jelek, maka jelek pula seluruh jasad kita. "Ala wa hiyal qalb," dia itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama menjelaskan posisi hati yang ada di dalam jasad kita. Kata mereka, "Al-qalbu fil jasad kal mulki ala junudihi." Posisi hati di dalam jasad bagaikan seorang prajurit dengan bala tentaranya, atau pemimpin terhadap rakyatnya. Apabila seorang pemimpin itu baik, maka baik pula rakyatnya. Dan apabila seorang raja atau pemimpin perang baik, maka dia akan perintahkan yang baik-baik terhadap prajuritnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika seorang pemimpin yang baik, maka pasti kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh masyarakat atau rakyatnya. Demikian pula sebaliknya, jika pemimpin tersebut jahat, maka pasti dia akan memerintahkan yang jahat-jahat kepada masyarakat dan rakyatnya. Dan demikian pula posisi hati kita yang ada di dalam jasad kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita sebelum kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, agar hati kita dapat menerima berbagai macam nasihat-nasihat, berbagai macam wejangan-wejangan. Jangan sampai hati kita tertutup dari itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ketika kita kembali kepadanya, hati kita dalam keadaan jernih dan bersih. Banyak orang yang bertanya, bagaimana cara agar hati kita bisa bersih dan jernih di saat kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang singkat ini kita akan menyebutkan sedikit dari sebab-sebab yang menjadikan hati kita bersih, jernih ketika kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaklah kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan orang-orang yang beriman, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan, kenyamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, إِنَّ صَلَاتِي, sesungguhnya salatku, وَنُسُكِي, dan sesembelihanku, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kemudian diantaranya juga adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ciri khas orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ atau إِنَّمَا قَوْلَ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيَّقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Hanyalah ucapan-ucapan orang yang beriman ketika diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, hanyalah ucapan mereka, sami'na wa ata'na, taat, mendengar dan taat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana seandainya jika ternyata waktu kita hidup di muka bumi ini tinggal menghitung hari, atau bahkan menghitung jam, atau bahkan Jumat yang kita lakukan ini adalah Jumat terakhir, maka pasti kita akan senantiasa berupaya keras untuk memperbaiki kalbu kita, memperbaiki hati kita, dan memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Dan itulah harapan dari setiap mukmin yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.